Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naidu ta'allumaha ta'lim al-ifada al-istifada al-hasala tamassu bi kitabillah sunnati rasulih dalala 'alal khair. قال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الهدر رضي الله تعالى عنه الى قوله واعلم dan ketahuilah annahu yutasawwaru an yajtami'a memungkinkan untuk berkumpul fil amalil wahidi dalam satu amalan dalam satu pekerjaan niyatun kasirah niat-niat yang banyak. Wa yakunu lil amili bi kulli niyatin minha thawabun tam. Dan akan didapatkan oleh orang yang melakukan amalan tersebut setiap niat daripada niat-niat tersebut pahala yang sempurna. Misaluhu, contohnya minat taati daripada pekerjaan yang ibadah. An yanwiya bi qira'atil Qur'an munajatallahi ta'ala. Dia niat ketika membaca Al-Qur'an untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qari'a munajin rabbah. Karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an mengajak berbicara bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Wayanwi dan niat istikhrajal ulum minal Qur'an, mengeluarkan ilmu-ilmu daripada Al-Qur'an. Fa innahu ma'adinuha, karena sungguhnya Al-Qur'an itu adalah sumber daripada ilmu-ilmu. Wayanwi naf'a nafsihi wassami'in, dan hendaknya juga dia niat ketika membaca Al-Qur'an memberi manfaat kepada dirinya dan orang-orang yang mendengarnya. Ila ghairi dzalika minan niyat as-shaliha al-hasanah, dan yang lain-lain daripada niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik. Wa misaluhu minal mubahat an tanwi bil akal imtisal amri rabbik, dan contohnya daripada hal-hal yang mubah kamu niat dengan makan untuk melaksanakan perintah Tuhanmu. Fi qoulihi ta'ala, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik, dari apa-apa yang sudah aku berikan kepadamu daripada rezeki. Wa tanwi bihi taqawi ala ta'atillahi ta'ala, dan hendaknya kamu niat dengan makan tersebut untuk menjadi kuat melaksanakan ketaatan. Wa tanwi atasabbub istikhraj syukur minka li rabbik, dan niat agar makanmu menjadi sebab kamu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Is yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah, makanlah kalian daripada rizki Tuhanmu, washkurulahu, dan bersyukurlah kepadanya. Fagis ala hadzain misalain, maka kiaskan terhadap dua misal ini, dua contoh ini, ma'adahuma, selain keduanya, minat ta'ati wal mubahat, daripada pekerjaan yang ibadah dan pekerjaan yang mubah. Wastakthir min salihin niyat juhdaka, dan perbanyaklah daripada niat-niat yang baik semampumu. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masih belum selesai berbicara tentang niat, yang mana seseorang dengan niat ini, niat tentunya niat amalan yang baik, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah. Niat aja tanpa melakukannya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah, dengan catatan niat yang sungguh-sungguh. Andai kata dia bisa melaksanakan apa yang dia niatkan, ada kesempatan untuk melaksanakan apa yang dia niatkan, maka dia akan melaksanakannya. Itu niat yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada ulama, beliau berkata, ya Syekh, dullani ala amalin la azalu fihi amilan lillahi ta'ala hatta amut. Wahai guru, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mana dengan satu amalan tersebut aku ini dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, setiap saat, hatta amut, sampai aku mati. Enggak bisa kan kita sholat terus tiap waktu, tiap saat tanpa berhenti. Ya, kita sholat terawih aja 20 rakaat sudah lumayan. Setiap waktu tanpa istirahat. Ya, ini sudah yang makom-makom orang ulama, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai wirid setiap hari 1000 rakaat. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, itu wiridnya setiap hari melaksanakan sholat sunnah itu 1000 rakaat, itu wirid. Wirid itu artinya tiap hari dilaksanakan istiqomah. Termasuk juga yang melaksanakan wirid tersebut adalah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dan termasuk juga adalah Abu Abbas Al-Mursi. Termasuk dari wanita adalah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dan juga yang masyhur yang mempropori hal tersebut adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 1000 rakaat. Jadi kita melaksanakan 1000 rakaat setiap hari di zaman sekarang ini, wah, karamah. Ini termasuk sesuatu yang tidak masuk akal kalau kita, padahal sebenarnya kalau ada keinginan, ada niat yang sungguh bisa aja. Tapi karena zaman berlalu, zaman berganti, orang-orang yang berganti, maka di situ berkurang semangat. Mereka juga kesungguhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, sehingga sesuatu yang sedikit dianggap banyak, sesuatu yang banyak dianggap tidak mungkin. Makanya Habib Muhammad bin Saleh waktu itu pernah mendengar di majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau mendengar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini menjelaskan bahwasanya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf itu setiap hari menghatapkan Al-Quran 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Jadi berarti jumlahnya 24 jam menghatapkan Al-Quran 8 kali hataman. 8 kali hataman tuh. Kita sudah merasa gembira kalau kita menghatapkan Quran di Ramadan itu. Ini 8 kali satu hari, 24 jam sehari, 24 jam itu 8 kali menghatapkan Al-Qur'an, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Sehingga dia tidak pernah, beliau tidak pernah tidur. Tidak tidur di siang hari, begitu juga tidak tidur di malam hari. Setiap kali dia menaruh badannya di atas tempat tidurnya, setiap kali itu dia ketika membaringkan badannya dan menghadap ke kanan, dia melihat surga. Kalau dia berbalik menghadap ke kiri, dia melihat neraka. Katanya Habib Abdurrahman, bagaimana aku bisa tidur melihat surga, melihat neraka? Ya, kita aja melihat api di dunianya tidak bisa tidur, punya masalah sedikit di dunia aja tidak bisa tidur, apalagi melihat masalah di akhirat, bagaimana siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Itu dilihat langsung oleh Habib Abdurrahman Segaf. Jadi tidak bisa tidur. Sehingga menjadikan dia mengaji, sholat. Sehingga dengan itu 4 kali hatam siang hari, 4 kali hatam di malam hari. Ini seseorang yang menerkarkan cerita ini dari Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Dia mengambil cerita tersebut dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ana bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Segaf. Akhirnya dia berusaha baca, bisa sehari satu kali hataman, ditambah lagi semangat lagi, bisa sehari dua kali hataman sampai 4 kali hataman satu hari satu malam. Kemudian dia kasih kabar kepada Habib Ali Habsyi. Ya, Habib Ali senang, kalau kamu bisa lebih daripada itu, kamu laki-laki, giat lagi. Ya, ditambah lagi semangat lagi sampai betul-betul sama dengan Habib Abdurrahman Segaf. 4 kali di siang hari hatam, 4 kali di malam hari hatam Quran. Ini karomah. Waktunya dikasih barokah. Bahkan di akhir cerita di situ Habib Saleh ini terus menambah bacaan Al-Qur'annya sampai bisa melebihi bahkan. Jadi bukan hanya 5 kali di siang hari, 5 kali di malam hari jadinya. Jadi 10 kali khatam Qur'an satu hari satu malam. Ini zamannya Habib Ali Habsyi. Kan tidak jauh Habib Ali Habsyi. Ya, murid Habib Bakar As-Saghaf Gersik itu muridnya Habib Bakar, Habib Ali Al-Habsyi. Jadi kira-kira 100 tahun yang lalu, ya tidak terlalu lama kan, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Abdurrahman As-Saghaf. Karena apa? Karena ada kesungguhan. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini mau melakukannya sulit. Ya, kita mau hatapkan Quran Ramadan mungkin sekali, dua kali, mau satu hari satu kali, apalagi 4 kali sehari, apalagi 8 kali. Tapi sebenarnya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya tanpa berhenti. Gimana caranya? Inwi al-khair mastata'ta au juhdaka. Kamu niat setiap saat, kamu niat mengamalkan amalan yang saleh, mengamalkan amalan yang baik. Niat melakukan ibadah setiap saatnya. Maka dengan itu kamu setiap saatnya akan dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Setiap malam, mana niat malam ini? Mana mau niat tahajud untuk Allah, niat mau baca Quran, niat baca zikir, niat baca ratib, niat membaca Alkitab misalnya, niat untuk mendidik keluarga, niat setiap malam niat. Maka malam tersebut dia dicatat sebagai ibadah. Nanti pagi hari bangun dari tidur juga seperti itu niat. Ana di siang hari atau di hari ini ana niat begini begini begini ini. Misalnya tidak dia lakukan apa yang dia niatkan, dia tetap dicatat sebagai orang yang beribadah dan dicatat sebagai orang yang melakukan apa yang dia niatkan dengan pahala yang sempurna sebagaimana dikatakan oleh Abdul Haddad. Tidak berkurang, dia niat tahajud, dia diberikan pahala tahajud tanpa berkurang. Dia niat membaca Al-Quran, diberikan pahala membaca Al-Quran tanpa sempurna, tanpa berkurang pahala itu. Sehingga kalau misalnya seseorang bisa niat seperti itu tiap hari, maka dia bisa meninggal dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya niat, sehingga matinya pun dalam keadaan ibadah. Ini kan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksar syuhada ummati ashabul furus au kama qal. Kebanyakan orang yang mati syahid daripada golonganku, daripada umatku adalah orang-orang yang mati di atas kasur. Kok bisa? Orang yang mati syahid daripada golongan Nabi Muhammad SAW kebanyakan bukan yang mati di peperangan, bukan mati karena pedang, tapi yang mati daripada umat Nabi Muhammad yang mati syahid adalah kebanyakan yang mati di atas kasur. Li'annahu nawa syahada, kata Rasulullah SAW. Karena orang yang mati di atas kasur di hatinya ada niat. Niat apa? Niat kalau ada perang, ada jihad, dia berjihad. Sehingga setiap waktunya, setiap saatnya dia dianggap melakukan jihad. Setiap saatnya, setiap harinya dianggap jihad. Sehingga dia mati pun dianggap dia mati dalam keadaan berjihad. Karena apa? Karena niat. Makanya ya, niat sangat penting. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, bimanzilatir ruh minal jasad. Kedudukan niat ini sebagai seperti kedudukan ruh daripada badan manusia. Badan manusia tidak ada ruhnya, akan menjadi bangkai, akan menjadi mayit, tidak bisa apa-apa, tidak manfaat. Jadi begitu penting dan begitu betul-betul semuanya kembali kepada ruh. Begitu juga amalan seseorang. Kalian melakukan apapun amalannya tanpa didasari dengan niat yang baik, maka barokahnya kurang. Padahal setiap amalan, setiap pekerjaan yang dicari, yang diinginkan adalah barokahnya. Nah, oleh karena itu di sini Al-Habib Abdul Haddad mengajarkan kita atau memberikan contoh kepada kita, misalnya kalian ketika membaca Al-Quran niat. Jangan ketika membaca Al-Quran langsung aja buka Al-Quran baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Iya enggak? Memang enggak sepi daripada pahala. Memang tidak kosong daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyi amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dengan satu huruf dia akan diberikan pahala dan pahala akan dilipat gandakan sampai 10. 10 kali lipat. Jadi 10 pahala setiap satu hurufnya. Aku tidak katakan, kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu dianggap satu huruf. Alif lam mim yang ada di awal surat Baqarah. Tapi alif itu sendiri satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri, berarti 3 huruf. Baca alif lam mim berarti dapat 30 hasanah. Itu minimal. Paling sedikitnya bisa dilipat gandakan sampai 70, bisa dilipat gandakan sampai 700. Tidak kosong daripada pahala orang yang membuka Al-Quran kemudian dia membaca Al-Quran. Tapi pahala orang yang membaca Al-Quran tapi terlebih dahulu dia niat dengan niat yang baik akan menjadi lebih banyak lagi, jauh akan lebih banyak lagi, lebih luas lagi pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena niatnya. Apa contohnya ketika dia membaca Al-Quran? Niatnya apa? Munajatullah Subhanahu Wa Taala. Niat sebelum membaca, buka Al-Quran, niat dalam hati kita, hadirkan lintasan di hati kita, aku ini akan munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat, ngomong-ngomong, bercakap-cakap, ngobrol sama Allah. Karena Allah, Quran kalamullah, ini kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fadlu Al-Quran, fadlu kalamillah, ya fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iril khalaq. Keutamaan kalamnya Allah, keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kalam yang lain, maka kedudukannya sama seperti kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan kedudukan makhluknya. Ini tidak ada bandingannya Allah dibandingkan dengan makhluknya. Begitu juga Al-Quran yang kita baca itu, huruf-huruf Al-Quran. Untung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk bisa membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Lo anzalna hadzal Qur'an ala jabarin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tikal amsalun nadibuha linasi la'allahum yatafakkarun." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'annya, andai kata Al-Qur'an ini aku letakkan di gunung, maka gunung itu akan hancur. Gunung itu akan hancur terbelah-belah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah ketika ditaruh di atasnya Al-Quran. Dan hendaknya kami contohkan perumpamaan ini, contoh ini kepada manusia agar mereka itu berpikir bahwasanya Quran ini kalamnya Allah SWT, bukan hal yang biasa. Ikrimah bin Abi Jahal kalau memegang Al-Quran dia gemeter. Ketika ditanya kenapa gemeter, hadza kalam Rabbi, ini kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana aku tidak gemeter? Jadi dihadirkan dalam hati, ini kalamnya Allah, sehingga ketika membaca Al-Quran dihadirkan. Ini adalah kalam Allah, berarti anak ketika baca Al-Quran anak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapatkan surat aja dari presiden, kita hormati surat tersebut. Kita baca dengan khusyuk, ya, kita bacanya dengan tenang, tidak mau diganggu. Atau surat itu surat dari orang yang kita cintai, misalnya, wah, dicium-cium kan? Kalau itu suratnya makhluk, kenapa kok suratnya orang yang menciptakan makhluk tidak kita jadikan seperti itu? Kalau tidak kita jadikan sama seperti itu, mestinya kita lebihkan. Ini surat dari Allah yang diberikan dan diturunkan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, dan diturunkan kepada mereka Al-Quran kan? Mestinya kita lebih menghormati lagi daripada Al-Quran. Munajat, makanya sebagian mengatakan, man arada an yukallimahullah faqra al-Quran. Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita diajak bicara oleh Allah, munajat, ngobrol. Wa man arada an yukallimallah, barang siapa dia ingin mengajak Allah berbicara, fad'ulahu wa tadarra ilaih. Berdoalah dan mohonlah kepada Allah. Maka ketika itu kamu mengajak Allah SWT ngomong-ngomong. Ini termasuk niat seseorang ketika itu adalah munajatullah Subhanahu Wa Taala. Fa innal qari' munajin rabbah. Kemudian juga dikatakan wa yanwi istihrajal ulum minal Qur'an. Juga demikian ketika membaca Al-Qur'an hendaknya kita meniat bisa mendapatkan ilmu daripada Al-Qur'an yang kita baca. Karena Qur'an ini sumbernya ilmu. Semua ilmu daripada ilmunya ulama, semuanya sumbernya adalah dari hadis. Dari ucapannya Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sumbernya daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini sumber daripada At-Taurat, Al-Injil, Zabur. Semuanya terkumpul maknanya dalam Al-Quran. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan ilmu dari sumbernya langsung, baca Al-Quran. Tidak akan lepas daripada ilmu. Apalagi kalau kita memahaminya, Makanya orang yang membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, bukan satu huruf diberikan 10 pahala, tapi satu huruf diberikan 700 pahala. Memahami satu hurufnya, satu kalimat berapa huruf yang kita baca, berapa bedanya pahala orang yang membaca Al-Quran dengan memahaminya dengan orang yang tidak memahami Al-Quran ketika membacanya, beda. Jadi sumber Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, niat, siapa tahu ana mendapatkan ilmu daripada Al-Quran yang kita baca. Wa yanwi naf'a nafsihi wasami'in, dan juga niat dia memberi manfaat kepada dirinya, memberi manfaat kepada dirinya dengan membaca Al-Quran, dia dapat pahala. Dengan membaca Al-Quran dia bisa mengingat Allah. Dengan membaca Al-Quran akan datang ketenangan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ya, ketika membaca Al-Quran akan hilang kesumpekan-kesumpekan. Oleh karena itu Habib Ali Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Ajibtu li sahsin yaqul bidikun wa bihammun wa ma'ahu Al-Quran." Aku heran dengan seseorang yang mengatakan aku sumpek. Aku begini punya masalah ini. Wa ma'ahu Al-Quran. Padahal dia mempunyai Al-Quran, punya mushaf, punya Quran. Maka dengan baca Al-Quran akan hilang sumpaknya. Kalau baca Al-Quran, kok anak baca Quran malah tambah sumpek? Nah, itu ada yang salah. Bukan salah Allah, bukan salah sabda Rasul, tapi yang salah dirinya. Ada apa? Kok baca Al-Quran tambah sumpek? Perhatikan, hatinya dilihat, introspeksi diri. Mungkin hatinya dia penuh dengan penyakit. Sebagaimana seseorang ketika dalam keadaan sakit jasmaninya, diberikan makanan yang enak terasa hambar. Makanan yang enak-enak saat digulai pun terasa tidak ada rasanya karena sakit jasmaninya. Begitu juga jika seseorang rohaninya dalam keadaan sakit, diberikan makanan Al-Quran tidak merasa enak. Diberikan makanan sholat tidak merasa enak. Kenapa? Rohaninya sakit. Ya, rohaninya. Berarti perlu kita membersihkan hati kita. Jangan ada su'udzon, jangan ada prasangka yang buruk, jangan ada hasud, jangan ada iri, jangan ada dendam kepada seseorang, jangan ada riya ketika kita melaksanakan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kalau kita tidak ada masalah dengan hati kita, pasti kita membaca Al-Qur'an dengan senang, dengan lezat. Apalagi zaman sekarang ini tambah lama tambah orang jauh daripada Al-Qur'an. Padahal di rumah kita insyaallah tidak kosong daripada suara-suara musik, suara-suara dandutan di TV, suara-suara yang membuat seseorang lalai dari Allah SWT, baik di televisi ataupun di HP-HP kita. Kenapa kok tidak kita isi rumah-rumah kita ini, jiwa kita ini dengan bacaan Al-Quran, bacaan hadis? Masa hanya dipenuhi dengan suara-suara tersebut yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW mengatakan, "Nawwiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran." Berilah cahaya untuk rumah-rumah kalian dengan sholat dan baca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, rumah itu akan bercahaya dan sampai ke langit, dan akan dilihat oleh orang yang diberikan kekuatan untuk melihat, dan ahlus sama akan melihat semuanya. Orang-orang yang di langit, makhluk Allah yang di langit akan melihat cahaya tersebut ketika kita baca Al-Quran di rumah kita. Oleh karena itu dianjurkan kalau membaca Al-Quran hendaknya di rumah. Makanya ulama mengatakan sholat tidak afdol sholat sunnah itu di masjid. Iya, sholat fardu, sholat lima waktu afdol di masjid, tapi sholat sunnah yang afdol malah di rumah. Agar apa? Memberi bagian untuk rumah kita daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, daripada kebaikan. Karena dalam hadis, dalam riwayat dikatakan bahwasanya rumah seseorang jika dibaca Al-Quran di dalamnya, maka akan banyak kebaikannya, maka akan diluaskan rezekinya, dan juga akan dihadiri rumah tersebut oleh malaikat-malaikat, dan akan dijauhi oleh setan-setan. Tuh. Akan banyak kebaikannya, diluaskan rezekinya, dan akan dipenuhi rumah tersebut dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang membawa rahmat. Dan akan dijauhi oleh setan-setan. Kalau malaikat hadir, setan lari. Setan hadir, malaikat lari. Berapa banyak sesuatu yang menyebabkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dari rumah, lari dari rumah kita. Televisi membuat malaikat lari. Karena televisi surah, gambar. Gambar biasa aja membuat malaikat lari, apalagi gambar yang bergerak. Ada bel, ada perempuan yang membuka aurat. dan yang lain-lain. Semuanya itu membuat orang, malaikat-malaikat Allah SWT lari, kabur. Kalau sudah malaikat lari, yang hadir setan. Kalau sudah setan hadir, maka pikiran kita selalu diberikan pikiran untuk bermaksiat, dilupakan dari Allah, dilupakan dari Rasul, karena penuh rumah kita dengan setan-setan. Karena apa kok jauh daripada malaikat, kok penuh dengan setan? Karena jauh daripada Al-Quran. Ini pentingnya Al-Quran. Ketika kita minimal mau tidur, kita bacakan, dianjurkan baca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, baca ayat kursi, itu semuanya Al-Quran. Dianjurkan habis sholat 5 waktu, misalnya habis sholat sunnah atau sholat duha di rumah kita, baca sebentar Al-Quran, baca dalam satu hari satu malam Yasin kalau tidak bisa setiap waktu. Kalau habis Abdullah Haddad, setiap habis sholat fardu, habis setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu, itu baca Yasin. Bahkan futuh Habib Abdullah Al-Haddad sebabnya daripada membaca Yasin. Futuhnya Habib Abdullah Al-Haddad baca Yasin minimal kalau tidak bisa ya lebih dari satu kali, minimal satu kali, satu hari satu malam, habis subuh atau habis maghrib atau habis isya. Ya, makanya Allah Rasul SAW bersabda dalam hadisnya, man qama bi asri ayatin minal Quran lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca minimal 10 ayat dari pada Al-Quran, berarti dia tidak dicatat orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya kalau seorang tidak membaca 10 ayat daripada Al-Quran, ayat-ayat Quran, berarti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kita niat apa? Munajat. Ya, munajat. Dan kita niat memberikan manfaat kepada diri kita. Wasami'in, niat kita memberikan manfaat kepada orang yang lain. Ana baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, satu hurufnya. Tadi kita katakan 10 pahala satu hurufnya. Bukan yang baca aja yang dapat pahala. Yang mendengar pun juga dapat pahala ini mendengar. Dikatakan al qari wal mustami syarikani fil ajr. Orang yang membaca begitu juga orang yang mendengar syarikani fil ajr. Sama-sama mendapatkan pahala tanpa beda pahalanya. Jadi yang membaca dapat pahala satu hurufnya 10 pahala, yang mendengarkan pun juga demikian. Satu hurufnya dapat 10 pahala padahal dia mendengar. Makanya seperti ini. Ada minuman. Kalau anak minum, dikatakan yang membaca dan yang mendengar sama-sama dapat pahala. Maka yang minum dengan yang melihat, insya Allah pahalanya sama, tidak ada beda, sama. Jadi mendengar, membaca Al-Quran memberi manfaat kepada dirinya, memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Jadi makanya kalau misalnya alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, ini penglihatan mata ini, ya, kita gunakan untuk sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Gunakan penglihatan ini untuk membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quran ini dianjurkan dan disunahkan lebih afdal dengan membaca dari Al-Quran, dari mushaf, dengan melihat nazar. Walaupun kita hafal, oh, enggak usah melihat Quran, ana hafal Yasin sudah hafal, ana hafal Ratib sudah hafal. Tapi lebih afdal lagi kalau dia membaca, walaupun hafal Quran dia baca beda. Jadi akan bertambah pahalanya karena apa? Karena dia matanya memandang Al-Quran. Jadi memandang Al-Quran itu ibadah. Memandang Al-Quran ibadah. Memandang kepada orang alim ibadah. Memandang kepada Ka'bah ibadah. Mandangnya aja. Memandang kepada orang tua ibadah. Dengan pandangan yang menghormat ya. Jangan melotot orang tua, dipelototi nanti. Duh, ada apa? Oh, memandang ke orang tua ibadah ya. Bukan dengan suara seperti itu. Mandang dengan hormat, dengan memuliakan, dengan pandangan yang lembut, pandangan yang menghormat, itu ibadah. Jadi memandang kepada empat perkara ini ibadah. An-nazar ilal mushaf ibadah, ilal Ka'bah ibadah, ila wajhil alim ibadah, ila wajhil walidan orang tua ibadah. Sebaliknya, seseorang yang melihat kepada orang kafir itu khuswah, mengeraskan hati. Melihat kepada pemandangan duniawi, kemewahan duniawi, melihat pemandangan yang bagus, rumah yang mewah, mobil yang super mahal. Itu juga qaswah. Walaupun mubah tidak haram, kita katakan tidak masalah. Tapi qaswah bisa menyebabkan lalai dari Allah, bisa menyebabkan hasakit, kerasnya hati. Qaswah. Nah, nazar ila sama ba'dal wudu ibadah, melihat ke langit setelah wudu ibadah, berdoa sambil melihat ke langit ibadah. Ba'dal wudu. Tapi jangan salat. Ketika sesalat maka hukumnya makruh, tidak dianjurkan melihat ke atas. Dianjurkan melihat ke tempat sujud kita. Tapi ketika kita dalam keadaan di luar sholat, maka ada sebagian mengatakan dianjurkan kita melihat ke atas, ke langit. Untuk apa? Itibar. Kita memandang langit, memandang bintang-bintang, matahari dan bulan yang begitu makhluk Allah yang luar biasa. Maka dengan itu akan bertambah iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka dengan memandang hal-hal tersebut kita dapat pahala. Tapi kalau tidak, bukan karena itu, bukan iktibar mengambil pelajaran, hanya melihat ke langit, lebih baik jangan. Untuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf itu ada selama hidup di dunia 40 tahun tidak pernah mengangkatnya ke langit, tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, tidak pernah memandang ke langit. Ketika ditanya kenapa? Haya'an minallah wa khaufan minhu. Aku malu sama Allah dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala melihat ke langit. Tuh kita kan enggak. Kita katakan tadi, tidak masalah melihat langit, tapi untuk mengambil pelajaran. Nah, ini kita katakan tadi, memandang kepada Al-Quran ibadah. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran lebih baik kita buka, walaupun kita hafal. Kecuali bagi orang yang menghafal Al-Quran. Ketika seorang lagi menghafal Al-Quran, kemudian dia mau ngulang-ulang hafalannya, ya tidak usah membuka, tidak usah melihat. Kalau dia menghafal Al-Quran kemudian mengulang juga melihat, ya tidak hafal-hafal Al-Qurannya. Ya, kalau dia tidak ada tujuan seperti itu, maka lebih baik dia melihat Al-Quran. Ya, memberi manfaat kepada dirinya, memberi manfaat kepada orang lain dengan mendengarkan suaranya ketika dia membaca Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal, bahkan dia sahabat yang ke-6 masuk Islamnya, Abdullah bin Mas'ud, yang dikenal sahibun na'al wa sahibu siwak, dikenal orang yang sahabat yang selalu membawa siwaknya Rasul, selalu membawa sandalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Zainab Abdullah bin Mas'ud yang memenggal kepalanya, memotong leher daripada Abu Jahal ketika perang. Ini Zainab Abdul Mas'ud ditarik-tarik setelah dipenggal, diputus, ditarik kepalanya karena tidak kuat, diangkat sendiri. Bahkan telinganya Abu Jahal pun sempat dirobek, dipotong dengan pisau, dengan pedang oleh bin Mas'ud. Karena dia ingin balas dendam. Waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam, itu kan masih sedikit, dia orang yang ke-6. Dia langsung dengan lantang membaca Al-Quran di Ka'bah. Padahal penuh dengan orang kafir di situ. Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Abu Jahal yang gagah badannya, ya, kuat. Sedangkan Ibn Mas'ud kita tahu kan, sahabat yang tidak tinggi, ya, kecil. Maksud ini sekecil orangnya, hanya 1 meter aja. Ditempeleng sama Abu Jahal yang besar badannya. Sekali numpenan dengan keras, telinganya ini robek. Pukulannya Abu Jahal. Tapi Abu Jahal takut sama Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib. Ya, walaupun begitu. Jadi karena itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di waktu perang Badar, dia mencari-cari jasadnya Abu Jahal, siapa tahu dia ada. Ternyata betul ada, belum mati. Ya, di situ dia balas dendam. Sekarang anak mau balas dendam itu. Sudah tidak bisa apa-apa sekarang. Tinggal nyawanya sudah sakaratul maut. Ya, dipotong kelingannya. Ingat dulu intimu, melukai telinga anak. Sekarang anak mau balas dendam belum itu. Ini Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ini termasuk sahabat yang banyak menghafal Al-Quran dan mahir membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW suatu waktu memanggil Ibn Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, ikhra alayya. Ini Al-Quran. Bacalah untukku Al-Quran. Jadi Rasul meminta Ibn Mas'ud membaca Al-Quran sehingga Rasulullah SAW mendengarkan suaranya Ibn Mas'ud membaca Al-Quran. Makanya dia anjurkan seseorang, misalnya dia tidak membaca Al-Quran, minimal mendengarkan. Al-Habib Ali bin Muhammad Hafsi Sahibul Mulid itu kalau sholat tidak mau jadi imam. Kenapa? Karena dia lebih suka menjadi makmum. Kalau menjadi makmum dia bisa dengan khusyuk mendengar suara imam membaca Al-Quran. Enak, lebih khusyuk. Imam baca subhisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa, baca Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Tuhan semesta alam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinash shirotal mustaqim, berilah aku petunjuk, berilah jalan yang benar, jalannya orang-orang yang kamu berikan nikmat kepada mereka. Kita mendengarkan dengan nikmat, dengan khusyuk bisa. Beda kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam baca Al-Quran, kurang khusyuknya. Kenapa? Kita perhatian dengan bacaannya. Jangan sampai salah, jangan sampai lupa. Tajwidnya harus benar, ikhlab, ikhdar, idhomnya harus benar nih. Karena jadi imam suaranya dengar ini, makmumnya banyak apalagi. Jadi tidak khusyuk, tidak leluasa. Tapi seorang yang menjadi makmum enak, tidak ada beban. Beban untuk membaca dengan huruf dan makhrajnya benar, tajwidnya benar, suaranya harus enak, suaranya harus keren. Kan beda. Kita membaca Quran ketika sholat, sholatnya sendiri di rumah, dengan kita membaca Quran ketika sholat kita menjadi imam, wah pasti berbeda. Ya kan, suaranya tentunya lebih bagus. Ya, Habib Ali Mahabsi tidak mau seperti itu. Dia lebih suka membaca jadi makmum. Sehingga dia lebih leluasa mendengarkan suara imam dan lebih mudah untuk memahaminya dan menghadirkan maknanya. Ya, termasuk Habib Abdullah bin Masyatiri Abu Yahya Maliki di Mekah itu tidak pernah jadi imam. Artinya selalu seringkali kalau sholat muridnya disuruh, tamu yang ada disuruh, orang lain disuruh menjadi imam. Beliau di belakang mendengarkan aja, lebih enak mendengarkan. Jadi mendengarkan manistama ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, barang siapa yang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan aja, maka ayat tersebut yang didengarkan akan menjadi cahaya nantinya baginya di hari kiamat. Nur akan menjadi cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan niat apa? Selain memberi manfaat kepada kita sebagai orang yang membaca Al-Quran, memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga niat-niat yang lain. Contohnya juga niat yang makan dicontohkan, kalau Al-Quran ibadah, kalau makan kan mubah, suatu yang mubah. Maka hendaknya ketika dia niat, ketika makan hendaknya niat, jangan makan aja langsung niat. Sebelum makan hadirkan terlebih dahulu niat dalam hati. Apa niat dalam hati? Tadi disebutkan oleh Habibul Hadad, melaksanakan perintah Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dalam ayat yang lain, kulu washrabu wala tusrifu. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dengan makan tersebut menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Ketika makan baca bismillah, ketika makan mulai dari kanan, ketika makan kita syukur kepada Allah setelahnya. Sebelum makan kita cuci tangan, setelah makan pun juga kita cuci tangan. Ketika makan kita mengunyah dengan pelan dan lembut, dan tidak memasukkan makanan sebelum makanan yang ada di dalam mulut sudah kita telan. Ketika makan bareng-bareng dengan orang lain, hendaknya jangan memulai kecuali setelah orang yang lebih tua memulai terlebih dahulu. Jangan kita ketika makan bareng orang lain kita melihat makanan orang lain yang ada di piringnya, dilihat, wah itu kok makannya banyak, itu ikannya banyak, dilihat orang akhirnya makan tidak enak makannya ketika dilihat. Nah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sebesar-besarnya dan diberi taufik dan kekuatan untuk selalu niat dengan niat yang baik setiap pekerjaan kita, setiap amalan kita, sehingga kita ditakdirkan Allah mati dalam keadaan ibadah. Alhamdulillah, kuniyah salihah jami'al khutin khairah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.